Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ma'asarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa faedah tambahan terkait dengan penafsiran ayat yang ke-135 dari surah Ali Imran tentang fawaid al-istighfar, tentang faedah-faedah al-istighfar. Ayat yang ke-135 disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan dari jalur Abdul Razzaq dan Abdul bin Humaid dan juga Ibnu Jarir, dari riwayat Thabit Al-Bunani, beliau berkata, balagani anna iblis hina nazalat hadhil ayatu baka, telah sampai padaku bahwasanya iblis ketika turun ayat ini maka dia menangis, yaitu ketika turun ayat walladzina idza fa'alu fahisatan al ayat, dan juga telah mengeluarkan riwayat yang semisal tentang ayat ini Al-Hakim dan juga At-Tirmidzi, dari riwayat Atha bin Khalid qol, beliau berkata, balagani annahu lama nazala qauluhu ta'ala wa man yaghfirud dunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu. Ketika turun ayat yang ke-135 dari surah Ali Imran, kata Atha bin Khalid, beliau berkata, telah sampai riwayat kepadaku bahwasanya tatkala turun firman Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah, kemudian orang-orang yang berdosa tersebut mereka tidak israr, tidak terus-menerus di atas dosa yang mereka telah terjatuh padanya. Maka kata Atha bin Khalid, saha iblisu bijunudihi, iblis langsung berteriak memanggil pasukannya, wa khatha ala ra'sihi turaba, dia menaburkan tanah atau debu di atas kepalanya, wa da'a bil wail wasubur, kemudian dia berdoa dengan kecelakaan dan kebinasaan. Sambil menuangkan tanah di kepalanya, dia menyeru celaka binasa. Hatta ja'adhu junuduhu min kulli barin wa bahrin, hingga datang pasukannya dari daratan maupun dari lautan. Maka pasukan iblis menyatakan, malaka ya sayyidana, ada apa dengan anda wahai tuan kami, wahai penghulu kami? Maka iblis menyatakan, qal, ayah nazalat fi kitabillah la yadurru ba'daha ahadan min bani adam dhanbun. Adanya sebuah ayat yang turun dari kitab Allah, maka setelah turunnya ayat ini tidak akan memadorotkan seorang pun dari bani Adam dosanya. Karena setiap bani Adam berdosa, dia beristighfar, dia memohon ampun, dia mengakui tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dia tidak israr, terus-menerus bersikeras kepala di atas dosa yang dia lakukan, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Qalu wa ma hiya, maka pasukan iblis menyatakan ayat abadiyah fa'ahbarohum. Kemudian iblis menghabarkan tentang ayat ini. Walladina idza fa'alu fahisaban aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Qalu, maka pasukan iblis memberikan usulan, kalau begitu wahai majikan kami, naftahu lahum babal ahwa. Kalau dalam masalah kemaksiatan, dosa-dosa besar, mereka mudah untuk bertaubat, kalau begitu mari kita bukakan untuk bani Adam, untuk manusia, pintu hawa nafsu, pintu-pintu kebid'ahan. Kalau mereka terjatuh dalam dosa besar, beristighfar, mengingat Allah, kemudian melepas dari melepas diri mereka dari dosa, mengakui itu semua adalah kesalahan mereka, tidak ada yang mengampuni kecuali Allah, menyudahi dosa tersebut, itu diampuni oleh Allah. Kalau gitu, maka kita bukakan untuk mereka ahwa, yaitu pintu berupa perkara-perkara bid'ah. Fala yatubun, ketika mereka sudah masuk pintu bid'ah, mereka tidak akan bertobat, karena menganggap mereka di atas ibadah bukan di atas dosa. Wala yastaghfirun, mereka tidak akan memohon ampun kepada Rabb-nya. Kenapa? Merasa di atas amal ibadah yang besar. Wala yarawna illa annahum alal haq, karena mereka tidak melihat ketika sudah masuk dalam pintu-pintu bid'ah, mereka tidak akan melihat kecuali mereka itu di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. Faradiyya minhum bidzalika, akhirnya iblis ridho, setuju dengan usul pasukannya agar menjerumuskan manusia ke dalam pintu bid'ah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah tidak menerima taubat ahli bid'ah. Loh, faktanya kan banyak di antara ahli bid'ah umat ini yang bertobat. Maka diterangkan oleh para ulama, makna dari Allah tidak menerima taubat ahlul bid'ah, artinya ahlul bid'ah di antara para pelaku dosa yang sulit diharapkan taubatnya. Kenapa? Mereka merasa di atas al-haq tadi. Dan telah mengeluarkan sebuah riwayat Ibnu Abi Saibah, Ahmad, juga Al-Humaidi, juga Abdu bin Humaid, dan Ahlu Sunanil Arba, pemilik kitab Sunan yang empat. Wa hassanahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban, dihasankan riwayat ini oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, wa Daruqutni dalam Al-Ifrad, juga Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar, juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundhir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Sunni wal Baihaqi dalam Su'abul Iman, juga diriwayatkan oleh Adiya Al-Maqdisi dalam Al-Muhtarah. Dari riwayat Abi Bakar As-Siddiq, beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, ma min rajulin yudnibu dhanban summa yakumu inda dikri dhanbihi fayatatahharu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullaha min dhanbihi dhalik illa ghafarallahu lahu summa qara'a hadhil ayah walladina idha fa'alu fahisah al-ayah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang dia berbuat satu dosa, disebutkan dhanban umum, dosa apapun, summa yakumu inda dzikri dhanbihi, begitu dia ingat dosanya, dia bangkit, dia ambil air wudu, dia berwudu, dia bersuci, kemudian dia sholat dua rakaat sholat sunnah, kemudian dia beristighfar memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang dia lakukan, yang demikian itu kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahisah al-ayah. Riwayat ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Juga datang dalam sebuah riwayat yang lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Su'abul Iman dari riwayat Al-Hasan secara marfu yang semisal ini. Kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, juga dikeluarkan oleh Abdun bin Humaid, juga Abu Dawud wa Tirmidzi, Abu Ya'la wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi dalam Su'abul Iman, datang dari riwayat Abi Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Tidak dikatakan israr, bersikeras di atas dosa, orang yang masih mau memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, meskipun dia mengulangi dalam sehari 70 kali. Namun riwayat ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Dhaiful Jami'. Disebutkan orang yang dikatakan dia itu israr, dikatakan bersikeras di atas dosanya, kalau dia itu berbuat dosa, fayaskutun wala yastaghfirun. Kalau orang itu ketika berbuat dosa, tahu dirinya berbuat dosa, dia cuma diam saja. Dia tidak mau beristighfar. Dia tidak mau memohon ampun kepada Rabbnya terhadap dosa yang dia terjatuh padanya. Ini namanya orang yang keras kepala di atas dosa. Ini orang yang israr, orang yang terus-menerus di atas dosa. Berdosa, diam, gak mau mohon ampun. Berdosa, diam, gak mau mohon ampun. Adapun orang yang beristighfar, mohon ampun, ketika dia terjatuh dalam dosa, tidak dikatakan israr. Ayat yang berikutnya, setelah disebutkan ciri-ciri al-muhsinin, maka Allah menyatakan, ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Maka mereka orang yang sifatnya seperti disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, kalau terjatuh dalam dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, segera ingat Allah, beristighfar. menyadari enggak ada yang mengampuni dosanya kecuali hanya Allah, kemudian menyudahi yang demikian itu dalam keadaan mereka mengetahui apa yang dia lakukan itu sebuah kemaksiatan terhadap Rabbnya, maka mereka balasannya adalah ampunan dari Rabbnya, dan mereka akan dibalas dengan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dalam kehidupan akhiratnya. Khalidina fiha, mereka nantinya kekal di dalam surga. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu merupakan sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. As-Suyuti rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini beliau menyatakan, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatum tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka orang yang karakternya disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, kalau berbuat dosa besar atau berbuat dosa yang di bawah itu, segera mengingat Allah, segera beristighfar memohon ampun, menyadari enggak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali hanya Allah semata, kemudian menyudahi dosa-dosanya. Dia mengetahui itu adalah sebuah kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah, maka mereka balasan yang Allah sediakan bagi mereka akan didatangkan ampunan bagi mereka dari Rabbnya. Ketika mereka mati di atas yang demikian itu, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kalimat ini, kata As-Suyuti, halun muqaddaratun. Hal yang dikira-kirakan. Takdirnya muqaddarinal khulud fiha idza dakhaluha, mereka akan ditetapkan dalam keadaan kekal di dalam surga ketika mereka memasukinya. Jadi ketika ahlul jannah penghuni surga sudah memasuki surga, sebaliknya penghuni neraka nanti memasuki neraka, maka Allah akan datangkan al-maut, kematian, dalam wujud seekor kibas, kemudian disembelih kematian. Maka dikatakan tidak ada lagi kematian setelahnya. Maka berbahagialah ahlul jannah, dan benar-benar menderita, semakin bersedih ahlun nar, yang mereka ditakdirkan kekal abadi di dalamnya, karena tidak ada lagi kematian setelah itu. Wa ni'ma ajrul amilin, surga yang diperuntukkan bagi al-muhsinin, hamba-hamba Allah yang berbuat ihsan, maka itu adalah sebaik-baik pahala ganjaran bagi orang-orang yang beramal soleh dalam kehidupan dunianya. Bita'ah, bagi orang-orang yang beramal ketaatan, hadal ajru, ini balasannya, kata beliau, ini ganjarannya. Ini balasan orang-orang yang melakukan amal ketaatan pada Allah dalam kehidupan dunianya. Apa balasannya? Yaitu al-jannah, surga. Yang mana di dalam surga kenikmatan yang diperuntukkan bagi penghuninya oleh Allah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat yang sahih, kenikmatan tersebut mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basarin, kenikmatan yang enggak pernah terlihat oleh mata-mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga mereka. Bahkan kenikmatan surga itu tidak pernah terbersit dalam benak kita. Kalau kita membayangkan sebuah kenikmatan yang luar biasa di surga, jauh dari itu. Tidak ada apa-apanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti akan didatangkan pada hari kiamat ahlul jannah, penghuni surga, dari kalangan manusia yang dalam kehidupan dunia itu paling menderita, paling sengsara sudah dalam kehidupan dunianya, paling fakir, paling sering sakit-sakitan, paling sering kena musibah, paling sengsara, hampir-hampir gak pernah merasakan kenikmatan dalam kehidupan dunianya. Kemudian orang ini dicelupkan oleh Allah sekali celupan dalam surga. Setelah itu ditanya, adakah kamu pernah merasakan satu kesengsaraan dalam kehidupanmu? Maka dia menyatakan tidak pernah. Dengan sekali celupan di surga, itu membuat dia lupa dengan seluruh penderitaan bertahun-tahun yang dia alami dalam kehidupan dunianya. Ini kenikmatan surga. Sebaliknya, kenikmatan neraka itu juga jauh dari kesengsaraan neraka, adzabun nar. Itu juga jauh dari apa yang kita bayangkan dari sebuah penderitaan, dari sebuah kesengsaraan. Disebutkan nanti ahlun nar, penghuni neraka, yang dahulunya dalam kehidupan dunia dia adalah orang yang paling nikmat dalam kehidupan dunianya, paling bahagia dalam kehidupan dunianya. Maka dicelupkan nanti sekali celupan di neraka oleh Allah. Setelah itu ditanya, adakah dahulu kamu pernah merasakan barang satu kenikmatan? Dia menyatakan tidak, lupa. Seluruh kenikmatan dunia yang dahulu dia telah capai, dia raih, itu dengan sekali celupan di neraka membuat dia terlupakan dengan itu semua. Kenapa? Dahsyat dan ngerinya adzabun nar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya yang berikutnya, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kata Allah, sungguh telah berlalu sebelum kalian sunanun, yaitu kisah kehidupan orang-orang yang sebelum kalian, bagaimana jalan-jalan kehidupan mereka dalam kekufuran, dalam kemaksiatan, sudah pernah berlalu sebelum kalian. Fasiru fil ardi, maka hendaknya kalian berjalanlah di permukaan bumi dengan mengambil pelajaran. Fangduru, maka lihatlah, ambil pelajaran. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana dahulu akhir kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul, orang-orang yang tidak mau taat kepada ajaran para rasul, dari rasul-rasul utusan Allah Jalla wa'ala. Ditafsirkan ayat ini oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, wa nazala fi hazimati Uhudin. Ayat ini turun ketika kaum muslimin, para sahabat, mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Maka turun ayat ini sebagai hiburan bagi kaum muslimin, para sahabat, yang mengalami kesedihan karena penderitaan dan kekalahan yang mereka alami dalam perang Uhud. Qad khalat aymadot min qablikum sunanun aytara'iku fil kufar biimhalihim summa ahdihim fasiru ayyuhal mu'minun fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin ar-rusula ay akhiru amrihim minal halak fala tahzanu li galabatihim fa ana umahiluhum li waqtihim. Qad khalat artinya telah berlalu, ay madat, telah lalu dari sebelum kalian sunnah-sunnah, sunnatullah, dari jalan-jalan kehidupan orang-orang kufar, bagaimana dahulu mereka ditunda azabnya oleh Allah, bersenang-senang dulu. Setelah itu ketika mereka sudah dalam kondisi benar-benar merasakan kenikmatan duniawi mereka, semua ahdihim, kemudian diazab oleh Allah. Beda dengan keadaan kaum mukminun. Kalau kaum mukminun, mereka akan mendapatkan al-farad ba'da sijda, kelapangan, kenikmatan itu setelah mengalami keberatan-keberatan, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang-orang yang beriman, surganya orang-orang yang kafir. Maka yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, dia akan menderita terlebih dahulu, setelah itu akan mendapatkan kebahagiaan. Beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan kenikmatan terlebih dahulu, setelah itu menderita. Dan ini yang terjadi pada orang-orang kufar sebelum kita, yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasul dalam sekian banyak hadis-hadisnya. Maka kata Allah, lihat, perhatikan, renungi, ambil ibrah dari kisah-kisah mereka. Berjalanlah wahai orang-orang yang beriman di permukaan bumi dengan mengambil pelajaran-pelajaran dari itu semua. Fangduru, lihat bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang mereka mendustakan para rasul. Di mana akhir kesudahan mereka adalah kebinasaan. Maka jangan kalian bersedih karena sesekali kemenangan yang mereka dapatkan atas kalian. Fa'ana umahiluhum. Maka di sini seakan-akan Allah menyatakan, aku tunda siksa mereka pada saatnya nanti. Setelah senang, mereka akan mendapatkan siksa, ada penderitaan. Kalau orang yang beriman, menderita dahulu baru akan mendapatkan kenikmatan. Pepatah Jawa atau Indonesia menyatakan kan, apa itu? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian kan. Ini bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang kufar tidak demikian. Mereka bersenang-senang dahulu, baru bersakit-sakit kemudian. Sehingga penderitaan mereka lebih menderita karena dilalui dengan kesenangan dahulu. Orang-orang yang beriman, kenikmatan mereka berkali-kali lipat. Kenapa? Dilalui dengan penderitaan terlebih dahulu. Ini yang bisa kita kaji dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.